Mitra Bisnis, tajuk platform Presiden 2014 di web kwikiange.com juga menyebutkan, Presiden terpilih pasca pemilu di tahun ini harus mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bukan hanya normatif, atau artinya, bukan hanya merumuskan what to achieve dalam bidang ini, tetapi juga how to achieve secara operasional dan konkret. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik Pak Kwik, mengapa Bapak menilai Presiden mendatang harus tahu bagaimana memberantas KKN yang bukan sekedar normatif? Bukankah sekarang ini upaya itu sudah sangat gencar dilakukan? Loh iya, tapi pemberantasan korupsinya kan mengingat korupsinya sudah begini hebatnya, itu tidak cukup. Oleh karena ruwet kan lalu menerapkan asas oportunitas. Opportunity potential itu kadang-kadang dihadapkan pada suatu pilihan, wah ini kalau ditindak, kerugiannya lebih besar atau tidak dari keuntungannya, gitu kan? Nah, kemudian yang paling mendasar, saya nggak mempermasalahkan itu, yang paling mendasar adalah orang diberi kekuasaan, tapi gajinya hanya cukup untuk makan 2 minggu. Kan mesti menggunakan kekuasaannya untuk menyambung hidup dong. Nah, Pak Kwik, selain itu, Bapak juga mengharapkan pemerintah dibuat secara optimal dengan cara menentukan jumlah kementerian yang benar-benar dibutuhkan. Apa yang Bapak maksudkan? Coba bayangkan ya, organisasi negara kok nggak pernah diaudit? Apa organisasi ini beres apa tidak? Kok organisasi perusahaan saja diaudit kok? Itu membuat sebuah organisasi optimal itu kan nggak gampang. Ini kok asal-asalan, asal presiden, tambah menteri, ganti menteri, kementerian, ditutup, dibuka. Terus kemudian kita kan tahu persis, orang selalu mempunyai kecenderungan kepingin dirinya dianggap penting. Caranya adalah menciptakan status simbol, yaitu punya asisten. Asistennya mau merasa dirinya penting, menciptakan asisten lagi. Jadi lambat laun membengkak. Aneh kan? Itu menghambur-hamburkan uang. Maksud saya itu supaya efisien, uangnya tidak terhambur-hambur itu. Dengan apa? Dengan maksud pada akhirnya supaya punya uang untuk menggaji yang setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya, perbandingan gaji dari seluruh pegawai negeri sipil dan TNI Polri pada semua jenjang, Bapak harapkan juga dibuat adil menurut merit system. Seperti apa itu, Pak? Nah, itu yang saya katakan, merit system itu penting. Karena istilah itu mencerminkan bahwa di dunia ini sudah ada sistem yang kan tidak bisa. Orang gajinya sama terus kan tidak ada. Nah, merit system itu adalah suatu sub ilmu pengetahuan yang sudah berkembang jauh. Bisa dijadikan acuan. Demikian Kwik Kiyanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.